Bagaimana tanggapan Anda tentang orang yang mengaitkan terorisme dengan Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ya, dengan alasan memiliki sifat yang sama, yaitu suka mengkafirkan? Ini omongan yang mengaitkan terorisme dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atas dasar sama-sama suka mengkafirkan, itu omongan orang yang tidak mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan manhaj beliau. Ya, omongan yang tidak ilmiah. Kalau dia mau ilmiah, pelajari secara benar akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam hal takfir. Dia akan mendapati bahwa beliau orang yang paling berhati-hati dalam bab takfir. Sampai sebagian orang yang melakukan praktek kekafiran, sebagian ya, tidak semua, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu disebutkan beliau enggak berani mengkafirkan kecuali dengan syarat-syarat di beberapa pernyataan beliau. Sehingga beliau orang yang paling berhati-hati dalam bab takfir, terutama takfir muayyan. Dan ini hal yang perlu dibedakan dan perlu dipahami dan perlu dimengerti bagi orang yang tidak mengerti, yaitu membedakan antara hukum terhadap perbuatan atau disebut dengan hukum yang mutlak dengan hukum terhadap pelaku atau terkadang disebut hukum muayyan. Hukum yang sifatnya mutlak atau kepada perbuatan tetap dikatakan orang yang melakukan perbuatan suatu kekafiran maka divonis kafir. Misalnya seorang yang sujud kepada berhala, kafir atau tidak? Kafir, la syak, tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Orang yang sujud kepada berhala kafir. Ini namanya hukum terhadap perbuatan atau hukum mutlak. Nah, kalau kita mendapati orang sujud ke berhala, fulan sujud ke berhala, apa langsung kita katakan dia kafir? La. Ini hukum muayyan, tidak bisa langsung kita vonis orangnya kafir. Orang tersebut yang sujud ke berhala kafir, la. Nah, langsung. Nah, kenapa? Karena di situ mungkin ada mawani, penghalang-penghalang untuk divonis kafir. Misalnya dia tahu apa tidak kalau di depannya itu berhala. Mungkin dia enggak tahu karena gelap malam hari. Ya kan? Sebagian dulu di zaman sahabat ada riwayat orang sholat enggak tahu kalau ternyata itu depannya kuburan kalau tidak salah waktu itu ya. Nah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sujud kepada siapa? Kepada Rasulullah dapat di hadapan Nabi, sujud kepada makhluk. Tidak dihukumi kafir Mu'ad. Ya. Kenapa? Karena ada mawani, penghalang. Belum tahu atau tidak tahu kalau di hadapannya itu misalnya berhala atau dia baru masuk Islam, belum tahu hukum ya, dari agama nenek moyang, animisme, dinamisme. Baru masuk Islam, senang dengan Islam, tapi gak tahu kalau yang seperti itu dilarang Islam. Jadi mungkin ada penghalang-penghalang. Nah, jadi hukum muayyan, ulama mengatakan tidak boleh diterapkan kepada seseorang sampai istaufati syurut pentafat al-mawani', syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalangnya tidak ada. Dan untuk mencapai itu semuanya diperlukan proses sekian tahap. Baru kalau tidak ada penghalang, syarat-syarat terpenuhi, ketika itulah jatuh vonis fulan muayyan tertentu kafir. Nah, ini harus dibedakan oleh orang-orang. Kita Ahlussunnah alhamdulillah belajar dan mengetahui. Ya, orang-orang umum dan orang-orang yang menfonis para ulama kita dengan fonis-fonis seperti itu harus mengetahui ini supaya tidak sembarangan menfonis. ya, supaya tidak sembarangan menfonis ulama kita sumber teroris, sumber terorisme. Mereka dengan menghukumi seperti itu, mereka telah melakukan teror secara pemikiran terhadap Ahlussunnah. Mereka yang seperti itu telah melakukan teror terhadap Ahlussunnah, seenaknya menilai Ahlussunnah sebagai sumber terorisme. Padahal mereka tidak paham tentang perbedaan antara hukum mutlak dan muayyan. Tidak membedakan antara hukum terhadap perbuatan dengan hukum terhadap perorangan. Ahlussunnah membedakan. Ya. Dan ini sangat penting diketahui, soalnya kalau tidak akhirnya akidah Islam jadi kacau. Sepertinya mereka ingin mencabut kata kafir dari kamus Islam, ya, sehingga tidak ada lagi istilah kafir. Tidak, tidak bisa. Ini hukum dari Allah dan Rasul. Hukum terhadap perbuatan tetap, tidak bisa dirubah. Ya, tapi kalau mau ke muayyan harus ada syurut dan tidak ada mawani'.